Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab tentang ganjaran bagi orang yang mengurus dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Ini hukum yang disimpulkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari tiga hadis yang akan disebutkan berikut ini. Kata beliau, qala haddatsana Abdullah ibn Yazid قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih sampai Uqbah ibn Amir, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan bersabar terhadap mereka dalam mengurusi mereka, wa kasahunna min jidatihi, dan dia memberi tiga anak perempuan tersebut pakaian dari pendapatannya, dari hasil kerjanya, kunna lahu hijaban minan nar, maka tiga anak perempuan itu akan menjadi sebab yang menghalanginya dari api neraka. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani, tidaklah seorang muslim yang dikaruniai dua anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, lalu dia memperlakukan kedua anak perempuannya itu dengan baik, illa adkhalatahul jannah, melainkan kedua anak perempuan itu akan menyebabkan dia masuk surga. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma haddatsahum qaal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Jabir menyampaikan kepada rawi-rawi dengan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya, Jabir meriwayatkan kepada rawi yang dibawanya terus sampai ke Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan lafaz seperti ini, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, yu'wihinna, dia lindungi anak perempuan tersebut, tiga anak perempuan tersebut, wa yakfihinna, dan dia cukupi kebutuhan mereka, wa yarhamuhunna, dan dia sayangi tiga anak perempuan tersebut, faqad wajabat lahul jannah albattata, maka surga benar-benar telah ditetapkan baginya, bagi seorang ibu atau ayah yang melindungi, mencukupi kebutuhan dan menyayangi 3 anak perempuannya. Maka janjinya yang disebut oleh Rasulullah SAW akan diberikan surga. Nah, dan sabda Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu faqala rajulun min ba'dil qaumi, lantas ada seorang dari suatu kaum berkata, wasintain dan 2 anak perempuan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasintain, begitu pula jika seorang melindungi, mencukupi kebutuhan dan menyayangi 2 anak perempuan, maka baginya surga. Hadis dengan hukum hasan, ya, hadis hasan. 3 hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, dallat hadhihi al-ahadithu ala izami ajr man ala jariyataini fa akthar. Hadis-hadis ini menunjukkan besarnya pahala orang yang menanggung atau mengurusi 2 anak perempuan atau lebih. Kata beliau, hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan besarnya pahala orang yang mengurusi, menanggung bahkan mendidik 2 anak perempuannya atau lebih. Wa min ghairi syakkin annal abna'a imma an yakunu zukuran au inasan. Tidak ada keraguan bahwa seorang itu terkadang diberikan hanya anak laki-laki saja. Maknanya dia hanya memiliki anak laki-laki saja. Au inasan. Terkadang pula seseorang pada orang lain diberikan hanya anak perempuan. Au yajma'ullahu azza wa jalla lisyakhsi bainaz zukuri wal inasi. Dan terkadang pada orang lain Allah berikan padanya anak laki-laki dan anak perempuan. Allah gabungkan baginya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqimah. Dan pada sebagian yang lain Allah jadikan dia mandul, tidak memiliki anak. Nah, menunjukkan apa? Bahwa anak itu adalah karunia, rezeki yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Falamma kana ta'allaqal walidu bizzukuri min abna'ihi. Dan tatkala seorang ayah atau ibu lebih mencintai anak laki-lakinya, wal i'tizazu bihim, lebih bangga terhadap anak laki-lakinya, wal inayatu bihim akthar minal inas, dan lebih memperhatikan anak per anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, jaa hadzal fadlu wa hadzal ajru al katsiru al wafiru ala al inayati bil inasi minal banin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan ganjaran yang banyak dan berlimpah bagi orang yang memperhatikan anak-anak perempuannya yang tidak diberikan pada anak laki-laki. Disebabkan apa? Terkadang pada sebagian masa, seperti masa jahiliyah, bahkan juga masih ada pada sampai saat ini pula, sebagian manusia lebih bangga, lebih mencintai, lebih memperhatikan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengurusi anak perempuannya. Nah, agar orang-orang itu tidak melalaikan, menyia-nyiakan anak perempuannya karena terlalu cinta atau lebih bangga pada anak laki-lakinya. Nah, wa dzalika anna man ataahu Allahu 'azza wa jalla min adh-dhurriyyati inatsan faqama bi sya'nihinna. Yang demikian itu, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan berupa anak-anak perempuan, lalu dia mengurusi mereka, addabahunna, dan dia didik dia, nam dia arahkan agar berakhlak yang mulia, perbaiki akhlaknya dengan berbagai macam cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbahunna, dan dia tarbiyah anak-anak perempuannya, dia didik anak-anak perempuannya. Wahtasaba fihinnal ajra. Nah, ketika dia mendidik, nah, mengajari akhlak, memperbaiki akhlak anak perempuannya, mengurusi mereka, memberi makan, memberi pakaian, itu semua dengan mengharapkan pahala yang telah disebutkan dalam hadis-hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain. Mimma yaqdiru alaihi. Ya, tentunya orang tua itu mendidik, mengurusi anak-anak perempuannya sesuai dengan kemampuannya. Wa ahsana tarbiyati, nah, wa ahsana tarbiyata wal isyrata was suhbata, dan orang tua itu berusaha melakukan tarbiyah yang terbaik dan berinteraksi dengan sebaik-baiknya terhadap anak-anak perempuannya dan berusaha menemani mereka dengan cara yang terbaik, maka apa keutamanya? Nala hadzal ajral wafir, maka orang tua tersebut akan memperoleh pahala yang berlimpah. Nah, ketika dia mengharapkan ganjaran yang telah disebutkan dalam hadis-hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain. In kunna salasan minal banati fal ajru a'zam. Jika yang dia urusi itu 3 anak perempuan, maka pahalanya tentu lebih besar karena lebih berat mengurusi 3 anak perempuan daripada 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Wa in kanata itsnataini minal banati, dan jika yang dia urusi itu 2 anak perempuan, fakadzalika kanata lahu sitran minan nar, maka dia juga mendapatkan keutamaan dilindungi dari neraka. Ya, anak-anak tersebut, anak-anak perempuan tersebut yang berjumlah 2 anak perempuan akan menyebabkan dia dilindungi dari api neraka. Ya. Waqad wajabat lahul jannah, dan disebutkan dalam hadis tadi, dan dia benar-benar akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza li ahli tauhid. Ini penting. Ini keutamaan-keutamaan dalam hadis-hadis ini, keutamaan dalam amal-amal soleh yang lainnya, disyaratkan harus bertauhid orang tersebut. Ya. Diberikan kepada orang yang bertauhid, bukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, tapi keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa ini diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Tidak mensukutukan Allah Subhanahu wa taala. Penting ini agar kita terus menjaga tauhid kita, yang dengannya, dengan izin Allah, kita memperoleh keutamaan salat, puasa, haji, umrah, zikir, menuntut ilmu syar'i. Semua itu disyaratkan harus bertauhid. Fal maqsudu anna ahlal jahiliyyati alladzina faqadul islama alladzi fihi hayatul qulub. Maksud dari penjelasan dan hadis-hadis sebelumnya yang telah disebutkan tadi, bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka tidak diberikan kenikmatan Islam, padahal Islam itu adalah kehidupan hati-hati, kehidupan kalbu-kalbu manusia, wa fihi husnul khuluqi, dan dengan Islam akan diperoleh akhlak yang mulia, wa fihi rahmah, dan akan mendapatkan rahmat jika seorang masuk Islam. Faqadul Islama, mereka orang-orang jahiliyah itu kehilangan nikmat berupa Islam. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan Islam. Fasaru jababiratan, ya. Sehingga mereka orang-orang jahiliyah menjadi jababirah. Mufradnya jabbarun. Mereka menjadi orang-orang yang kejam, orang-orang yang bengis. Apa bentuk kekejaman mereka? Kana ba'du ahli al-jahiliyyati yadfinu ibnatahu wa hiya hayyatun. Nah. Bentuk kekejaman orang-orang jahiliyah dulu, mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Nah. Ketika yang keluar adalah anak perempuan, segera mereka kubur hidup-hidup. Bentuk kekejaman dan kebengisan orang-orang jahiliyah dulu, tidak punya rasa kasihan sama sekali. Menunjukkan hilangnya fitrah mereka. Fadhammahumullahu dhamman syadidan ala dhalika fi qawlihil haq. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang jahiliyah dengan celaan yang keras atas perbuatan tersebut dalam firman-Nya yang benar dalam surah At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, nah, karena dosa apa dia dibunuh oleh orang-orang jahiliyah. Tentunya kata beliau, kata Syekh Zaid, wal jawabu biduni dzambin, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa anak perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Maka jawabannya tentunya biduni dzambin, ya. Mereka dibunuh tanpa dosa, tanpa kesalahan, baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Yadfinuha wa hiya hayyatun khasyatal 'ari. Orang-orang jahiliyah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup khawatir dicela, dihina oleh kaumnya. Karena suatu aib pada zaman itu memiliki anak perempuan. Wal'iyadzu billah. Wa kurhan li hadzal sinfi minal abna. Mereka kubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena benci dengan anak perempuan. Li'annahum la yahsubuna illa hisabal hurubi wattabahi birrijal wa hamalatis sila kama yaqulun. Karena mereka orang-orang jahiliyah tidak mempertimbangkan dalam hidup mereka itu kecuali yang dipertimbangkan oleh mereka itu, yang dipikirkan oleh mereka itu, mereka hanya memikirkan perang-perang, saling berbangga antar mereka, berbangga dengan banyaknya anak laki-laki, dan berbangga dengan banyaknya yang mampu menggunakan senjata, kama yakulun, ya, sebagaimana yang orang-orang jahiliyah ucapkan, ya, yang mereka ucapkan mereka nam yakini. Wal mar'atu la wazna laha wa la qimata laha 'inda katsirin min ahli al jahiliyyati qabla al islam. Dan perempuan pada masa jahiliyah sama sekali tidak dianggap, tidak ada nilainya pada sebagian besar orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faman baqiya minal muslimina fihim naw'u mu'adatin lil banati wa jafa'in wa taqdimi dhukuri 'alal inasi wa tafdhilihim wa hirmanil inas fa fihi khaslatun min sifati ahli jahiliyah. Maka kata beliau, kata Syekh Zaid, barang siapa yang masih memiliki sifat orang-orang jahiliyah ini, ya, dari kaum muslimin, ya, barang siapa, ya, dari kaum muslimin yang masih memiliki mu'adah, permusuhan dengan anak-anak perempuan, ya, benci dengan anak-anak perempuan, wajafa, antipati, ya, tidak suka dengan anak perempuan, wa taqdimu dzukur al-inas, ya, dan masih lebih mendahulukan anak laki-laki daripada anak-anak perempuan, wa tafdhilihim, dan lebih mengutamakan anak perempuan, wa hirmanil inas, dan mencabut hak-hak anak perempuan. Maka jika sifat-sifat ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka itu adalah khoslah, ya, suatu perangai dari perangai-perangai orang-orang jahiliyah, satu sifat dari sifat-sifat orang jahiliyah yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Walladzi yaqumu bi sya'nihinna ibtigha'al ajri minallah. Barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fa'addabahunna, lalu dia memperbaiki akhlak anak perempuannya itu dengan cara-cara yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadis, wa ahsana ta'dib, dan mendidik mereka dengan sebaik-baik pendidikan tarbiyah, wa ra'ahunna ri'ayatan yahtasibul ajra fiha 'indallah, dan memelihara, menjaga anak perempuannya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha 'azza wa jalla qad wa'adahu 'ala lisan rasulihi 'alaihi salatu wassalam bi anna lahul jannah wa anna 'inayatahu bil banat kanat sitran lahu minan nar. Maka Allah telah menjanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa balasan baginya itu adalah surga, dan balasan atas perhatiannya kepada anak-anak perempuannya itu akan menyebabkan dia terhalangi, ya, dijauhkan dari api neraka. Waman adakhalahul jannah wa zuhziha 'anil nar faqad faz. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, sungguh dia telah beruntung. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wal maqsud, ya, kesimpulannya di akhir penjelasan beliau, maksud dari hadis-hadis ini, anna fi hadhil ahadithi targhiban akidan minar rasul alaihi salatu wassalam lil muslimin wal muslimat. Terdapat di dalam hadis-hadis tadi motivasi yang pasti, motivasi yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, an yahtammu bi syu'unil inas minal abna, agar mereka benar-benar perhatian dalam mengurusi anak-anak perempuan mereka. Wala yufaddilu alaihinna dzukur, dan jangan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Harus sama-sama dididik diperbaiki akhlaknya. Wala yahrimuhunna minat tarbiyatil islamiyah, jangan-jangan sampai merampas, maknanya jangan sampai dia menghilangkan pendidikan Islam, pendidikan Islam dari anak-anak perempuannya. Bal yahtammu bihinna a'zamal ihtimami fayanalu a'zamal ujuri allati wa'adahumullahu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam kama ra'aita fin nususis sabiqah. Ya. Akan tapi kewajiban atas seluruh orang tua hendaklah dia memperhatikan dengan perhatian yang terbesar dalam mendidik anak-anak perempuannya, sehingga orang tua memperoleh pahala terbesar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang engkau telah lihat pada nas-nas hadis-hadis yang telah lewat. Nah, ini penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimallah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.